Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amil nawasib, yaitu kelompok huruf yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi mansub. Kita ketahui bahwasanya hukum asalnya fi'il mudhari adalah marfu, ya, seperti yang kita lakukan dalam tasrif lugawi, ya. Yaktubu yaktubani yaktubuna taktubu taktubani yaktubna taktubu taktubani taktubuna taktubina taktubani taktubna aktubu naktubu, ini semua dalam keadaan marfu. Nah, kalau kita ingin merubah fi'il mudhari ini menjadi mansub, kita harus menambahkan huruf nasab, ya. Misalkan asalnya aktubu, kalau kita tambahkan huruf nasab lan, ya, menjadi lan aktuba, tidak boleh lagi lan aktubu tapi lan aktuba. Lalu apa saja huruf-huruf nasab? Ya, huruf nasab ada 10, ya. Huruf nasab ada 10, yaitu an yang artinya bahwa, kemudian lan yang artinya tidak akan, kemudian izan yang artinya kalau begitu, kemudian kai yang artinya supaya, kemudian lamu kai yang artinya juga supaya, kemudian lamul juhud yaitu lam yang artinya pengingkaran, ya. Kemudian hatta, ya, yang artinya adalah sesungguhnya. Kemudian al-jawabu bil-fa'i wal-wawi wa'aw, ya. Kalimat jawab syarat, ya, dengan fa, waw, dan aw, ya. Fa, waw, dan aw, ya. Saya ulangi, huruf nasab, amil nawasib ada 10. An, lan, izan, kai, lamukai, lamul juhud, kemudian hatta, kemudian al-jawabu bil-fa'i wal-wawi wa'aw. Kalimat jawab syarat dengan fa, waw, dan aw. Baik, kita akan bahas satu persatu, ya, contoh dari penggunaan huruf-huruf nasab ini. Yang pertama an, ya. Yang pertama an. Nah, an ini biasa kita gunakan untuk menggabungkan dua fi'il, ya. Perlu dicatat bahwasanya dalam bahasa Arab kita tidak boleh menggabungkan dua fi'il. Kalau kita ingin menggabungkan dua fi'il, kita bisa menggunakan an. Contohnya misalkan, uridu an akro'a, saya ingin membaca. Uridu an aghaba ilal madrasati, saya ingin pergi, ya. Uridu, ya, an akro'a al-qur'ana, saya ingin membaca Al-Qur'an, ya. Dengan keberadaan an ini, ya, yang asalnya aktubu jadi aktuba, uridu an aktuba. Yang asalnya akro'u jadi akro'a, uridu an akro'a. Baik, ini contoh huruf nasab yang pertama. Huruf nasab yang kedua contohnya adalah lan, ya. Lan ini artinya tidak akan, ya, tidak akan. Contohnya lan aktuba ar-risalata, saya tidak akan menulis surat, ya. Lan aktuba ar-risalata, asalnya aktubu ar-risalata, karena ada lannya menjadi lan aktuba ar-risalata, ya. Contohnya kemudian misalkan lan adribaka, ya, lan adribaka, asalnya, ya, asalnya adribuka, saya memukulmu, ya, karena kalau ada lannya menjadi lan adribaka, ya, saya tidak akan memukulmu. Kemudian tanya lagi misalkan, ya, lan adhaba, ya, lan adhaba ilal madrasati, saya tidak akan pergi ke sekolah, asalnya adhabu ilal madrasati, ketika ada lan, ya, berubah, ya, menjadi fathah, lan adhaba ilal madrasati. Ini contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga, izan, yang artinya adalah kalau begitu. Dari sisi mananya kita tahu bahwasanya kata izan ini tidak bisa di awal kalimat, ya. Sehingga izan ini bisa digunakan sebagai jawaban dari ungkapan, ya. Misalkan, jawaban dari pernyataan. Misalkan ada teman kita yang mengatakan kepada kita, sa'azuruka ghadan, ya, saya akan pergi ke rumahmu besok. Kemudian kita jawab, izan ukrimaka, kalau begitu saya akan memuliakannya, ya. Asalnya ukrimuka menjadi ukrima, ya. Izan ukrimaka, ya. Ini yang ketiga, an, lan, izan. Sekarang yang keempat, yaitu kai. Kai ini artinya adalah supaya, ya. Contohnya, adhabu ilal maktabati kai akro'a, ya. Adhabu ilal maktabati kai akro'a, saya pergi ke perpustakaan kai akro'a supaya bisa membaca. Kemudian adhabu ilal madrasati, ya, kai ata'allama, ya. Kai ata'allama atau kai adrusa, saya pergi ke sekolah kai ata'allama atau kai adrusa, untuk atau supaya bisa belajar. Ya, ini contoh kai. Kemudian yang kelima yaitu lamu kai. Lamu kai di sini adalah huruf lam, ya, yang memiliki arti supaya. Dan dia mirip seperti huruf jarli, ya. Dan bedanya kalau huruf jar itu setelahnya pasti isim, kalau lamu kai setelahnya fi'il mudhari. Contohnya misalkan kalimat yang tadi, ya, yang menggunakan kai bisa kita ganti menggunakan lamu kai. Contohnya adhabu ilal maktabati li akro'a, atau adhabu ilal madrasati li adrusa, atau adhabu ilal madrasati li ata'allama. Ya, ini contoh penggunaan lamu kai. Ya, jadi li, ya, seperti huruf jar tapi nempelnya ke fi'il mudhari. Akan tetapi tidak semua huruf lam yang nempel ke fi'il mudhari ini disebut lam mukai, karena nanti ada juga lam amr, lam yang mananya perintah, ya. Baik, ini yang kelima, ya. Kemudian yang keenam, yaitu lamul juhud, lam yang artinya pengingkar. Tapi lamul juhud ini penggunaannya spesifik, ya, artinya lamul juhud ini biasanya digunakan untuk, ya, untuk kalimat yang diawali dengan makana atau lam yakun. Nah, di Al-Quran ada contoh, ya. Di Al-Quran ada contoh penggunaan lamul juhud, ya. Di mana syaratnya adalah harus diawali, ya. Harus diawali dengan makana atau lam yakun. Di Al-Quran kita temukan ayat makana Allahu, ya, liya'adzibahum, dan juga ayat lam yakunillahu liya'firalahum, ya. Maka liya'adzibahum dan liya'firalahum, lam yang ada di sini disebut dengan lamul juhud. Lam yang bermakna pengingkaran. Makana Allahu liya'adzibahum. Tidaklah Allah mengajak mereka, walam yakunillahu liya'firalahum, dan tidaklah Allah yang mengampuni mereka. Nah, ini jarang kita akan temukan dalam kalimat sehari-hari. Kemudian yang ketujuh, hatta, yang artinya sehingga. Misalkan kita katakan lan arji'a ilal baiti hatta, ya, hatta akra'al qur'ana, ya. Lan arji'a ilal bait hatta akra'al qur'ana. Saya tidak akan pulang ke rumah, ya, sampai saya membaca Al-Qur'an, ya. Maka lan akra'a hatta akra'al qur'ana, ini contoh, ya. Asalnya akra'u, nah, ada hatta menjadi hatta akra'a al-qur'ana, ya. Ini yang ketujuh. Kemudian tiga yang terakhir, ya. Al-jawabu bil fa'i wal wawi wa au, yang merupakan huruf-huruf yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat bersyarat. Misalkan laita li malan, ya, laita li malan fa hujja minhu, ya. Laita li malan, seandainya aku punya harta, ya, fa hujja minhu, maka saya akan berhaji, ya, dengan uang tersebut, dengan harta tersebut, ya. Contoh lain misalkan rabbi waffiqni fa amala salihah, ya. Ya Allah, ya Tuhanku, waffiqni, berilah aku taufik, ya, fa'amala soliha, maka aku akan beramal soliha. Ya, ini merupakan, ya, contoh kalimat jawab syarat. Jadi ada syaratnya dan ada jawabannya. Apa syarat saya akan berhaji? Kalau punya harta, laita lima lan fa'hijja minhu. Ya, ya. Apa syarat beramal soliha? Ya, Rabbi waffiqni, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku taufik. Kalau kau beri aku taufik, fa'amala soliha, niscaya saya akan beramal soleh. Ya, ini, ya, 10, ya, 10 huruf nasab. Kemudian perlu dicatat bahwasanya fi'il mudhari ini tidak semuanya mu'rabnya dengan harokat, ya. Kalau kita perhatikan dari ke-14 bentuk fi'il mudhari, ya, dari yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alin, taf'alin, taf'alna, af'alu, naf'alu. Ini tidak semuanya i'rabnya dengan harokat, ya. Ada juga yang mu'rabnya dengan huruf. Jadi kalau kita kelompokkan fi'il mudhari ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama fi'il mudhari yang mu'rabnya dengan harokat, yaitu fi'il mudhari dhamir huwa. Contohnya kalau yaktubu berarti yaktubu, kemudian fi'il mudhari dhamir hiya taktubu, kemudian fi'il mudhari dhamir anta taktubu, kemudian fi'il mudhari dhamir ana aktubu, dan fi'il mudhari dhamir nahnu naktubu. Ya, jadi ada 5 dari ke-14 fi'il mudhari, ya, dari huwa sampai nahnu, ada 5 yang mu'rabnya dengan harokat, yaitu yaktubu huwa, huwa yaktubu, hiya taktubu, anta taktubu, ana aktubu, dan anta taktubu, ya. Ketika 5 fi'il mudhari ini ya didahului huruf nasab, maka ia menjadi fathah, ya. Contohnya lan, ya. Lan yaktuba, lan taktuba, lan aktuba, lan naktuba, ya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ya, yaitu kelompok fi'il, ya, yang diakhiri dengan alif tasnya atau waw jamak, ya, alif tasnya atau waw jamak. Dan ini merupakan kelompok kata yang mu'rabnya dengan huruf, ya, yang mu'rabnya dengan huruf, bukan dengan harokat, ya, mu'rabnya dengan huruf. Apa saja, yaitu kelompok fi'il mudhari dhamir hum, ya, kemudian fi'il mudhari dhamir antum, fi'il mudhari dhamir antuna, dan fi'il mudhari dhamir tasnia, ya. Jadi yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, ya, taf'aluna, taf'alina, ya. Dan 5 fi'il ini disebut dengan al-af'alul khamsah, ya. Al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Jadi fi'il-fi'il yang 5, ya. Kalau yaktubu berarti yaktubani, taktubani, yaktubuna, ya, taktubuna, taktubina, yaitu fi'il-fi'il yang diakhiri oleh alif tasnya atau jamak, ya. Yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina, atau apa yang diakhiri oleh ya'nun, tanda mukhatab mu'annas, ya. Seperti kita ketahui bahwasanya fi'il mudhari dhamir anti dia agak aneh, ya, karena diakhiri oleh ya'nun juga, ya. Jadi anti taktubina. Nah, yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina, 5 fi'il mudhari ini ketika ada huruf nasab maka nunnya dibuang, ya, nunnya dibuang. Jadi mu'rabnya dengan huruf, yaitu dari sisi nunnya dibuang. Jadi kalau ada lannya di depannya menjadi lan yaktuba, lan taktuba, lan yaktubu, lan taktubu, dan lan taktubi, ya. Lan yaktuba, lan taktuba, lan yaktubu, lan taktubu, dan lan taktubi. Dan kiaskan, ya, wazan ini dengan mauzun-mauzun yang lainnya. Kemudian ada kelompok yang ketiga, ya. Kelompok yang ketiga adalah fi'il mudhari yang mabni, ya. Jadi kalau tadi mu'rab, ya, 5 mu'rab dengan harokat, ya, aktubu, taktubu, taktubu, kemudian yaktubu dan naktubu, kemudian 5-nya lagi, ya, mu'rabnya dengan huruf, ya, yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Kemudian ada 2, ya, ada dua yang mu'rabnya yang bukan mu'rab tapi mabni, ya, yaitu fi'il mudhari dhamir hunna dan fi'il mudhari dhamir antunna, ya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, ya. Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna. Jadi yaktubna dan taktubna ini termasuk yang mabni, ya. Ya. Wazan yaktubna, ya, yaf'ulna, taf'ulna, ya, dhamir hunna dan antunna termasuk fi'il yang mabni. Artinya sekalipun ia didahului ya huruf lan, tetap tidak berpengaruh sama sekali. Tetap lan yaktubna, lan taktubna. Jadi tidak dibuang nunnya, tidak juga berubah harakatnya, karena fi'il mudhari dhamir hunna dan fi'il mudhari dhamir antunna, ya, dihukumi mabni, ya. Tapi ini ulangi, jadi fi'il mudhari ada 3 kelompok. Yang pertama mu'rab dengan harokat, yaitu fi'il mudhari dhamir huwa fi'l mudhari dhamir hiya, ya fi'l mudhari dhamir anta, fi'l mudhari dhamir ana dan nahnu. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok fi'l mudhari yang mu'rabnya dengan huruf, ya, yaitu fi'l mudhari dhamir huma, dhamir hum, kemudian dhamir antuma, dhamir antum, kemudian dhamir antuma yang muannas, ya. Ya, antuma yang muzakkar dan antuma yang muannas, ya, ada 6. Kemudian sisanya yang 2 merupakan kelompok fi'il mudhari yang mabni, yaitu yaktubna dan taktubna, itu fi'il mudhari dhamir huna dan dhamir antumna, ya. Jadi fi'il mudhari-nya berbeda-beda perubahannya, ada yang berubahnya karena harakat, ada yang berubahnya karena huruf, tapi ada juga yang tidak berubah, ya, ya, yaitu mabni. Dan kita banyak menemukan contoh-contoh, ya, huruf nasab dalam Al-Qur'an, ya. Contohnya misalkan di dalam Al-Baqarah, innallaha la yasahyi ayat riba masalam ma ba'udatan sama fauqaha, ya. Ayat riba, asalnya ayat riba karena ada an-nya menjadi ayat riba. Kemudian, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 67, wa qala Musa li qaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Di situ asalnya tadbahuna baqaratan, ya. Tadbahuna baqarah, ya. Karena ada an-nya, nun-nya dibuang. Jadi an tadbahu baqarah. Kemudian, ya. Kemudian contohnya lagi, ya, contohnya lagi di dalam surat Al-Baqarah 214, am hasibutum al tadkhulul jannah, ya, am hasibtum al tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bahwasanya engkau akan masuk surga. Asalnya tadkhulunal jannata, tapi karena ada amnya maka nunnya dibuang menjadi al tadkhulul jannah, ya. Kemudian contoh lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 55, wa qultum ya Musa lan nu'mina, wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, ya. Wa qultum ya Musa lan nu'mina, asalnya nu'minu menjadi lan nu'mina, ya. Kemudian contoh lagi dalam surat Taha, ya, surat Taha, ya, ayat 33, kainusabbihaka katsira, ya, kainusabbihaka katsira, supaya kami bisa bertasbih kepadamu sebanyak-banyaknya. Di situ asalnya nusabbihu, ya, tapi karena ada kai di depannya menjadi nusabbiha, ya, kainusabbihaka katsira, ya. Kemudian contoh lagi dalam Al-Baqarah 102, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah, ya, asalnya yakulani, ya, ya, sampai keduanya berkata, tapi karena hatta di depannya menjadi dibuang nunnya, asalnya yakulani menjadi hatta yakula, ya. Tayyib, ana rasa cukup, ya, sampai di sini, ya. Antum bisa lihat contoh-contohnya lain di buku. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.